Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwana fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, jilid yang kedua. Dan insyaallah taala, sebagaimana yang disampaikan al-akh Abdul Ghaffar, bahwa insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali Darsur Rabi'a Ashar, pelajaran 14, yang mana kita akan masuk ke at-tamrin al-khamis, latihan kelima, safhah tis'atun wa tis'un, halaman 99. Dan alhamdulillah ikhwah di studio sudah hadir dan siap untuk belajar bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halaka ya Rabi'? Alhamdulillah ana bi khair. Wa anta ya Maulana bi khair? Alhamdulillah ana bi khair. Barakallahu lakuma. Wa jazakumullahu khairan. Darsuna, pelajaran kita hari ini terkait dengan al-hamzah atau al-alif yang ada pada awal fi'lul amr. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fi'lul amri, kata perintah. Dan mulai di pelajaran 14 inilah kita mulai dikenalkan dengan fi'l yang satu ini, fi'lul amri, kata perintah. Dan kata perintah yang sudah kita pelajari adalah sebatas untuk al-fi'lu thulathi. Baru sebatas al-fi'lu al-thulathiyu. Al-fi'lu thulathi artinya al-thulathi dari kalimat thalatha, dari kalimat thalatha, tiga. Dan maksud daripada al-fi'lu thulathi adalah kata kerja yang tersusun dari tiga huruf. Sebagaimana misalnya di sini, di latihan keempat sebelumnya ada akala, alif, akala, alif, kaf, lam. Kemudian syariba, shin, ra, ba, semuanya tiga huruf. Dan fi'lul amr, kata kerja perintah, kata perintah dari kata kerja seperti ini yang al-fi'lu thulathi, diawali dengan hamzah, diawali dengan alif. Jadi kata perintahnya, fi'l amrnya, di depannya ada alif, ada hamzah. Dan hamzah atau alif yang ada di depan fi'lul amr, kata kerja atau kata perintah dari kata kerja yang tiga huruf ini, hamzahnya hamzah wasal, hamzat waslin, hamzah wasal. Sebagaimana yang sudah kita baca penjelasannya di akhir at-tamrin ar-rabi. Silakan antum semua, al-ikhwa wal akhwat, pendengar dan pemirsa Raja, untuk bisa melihat safhat 99, halaman 99, di bagian akhir dari at-tamrin ar-rabi, sebelum, persis sebelum at-tamrin al-khamis, di situ ada keterangan yang di dalam kurung yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Di sini katanya hamzatul amri hamzatu waslin. Hamzah, ini huruf alif, huruf hamzah, dia di sini dengan ha hamzah, bukan ha hamzah, tapi dengan ha hamzah. Hamzatul amri, hamzahnya fi'lul amri, hamzat wasal, hamzat waslin, hamzah yang dikenal dengan nama hamzah wasal. Kita tahu bahwa hamzah yang pernah kita pelajari sebelumnya, Hamzatul Qata'i. Hamzatul Qata'i, yakni alif yang ada di atasnya atau di bawahnya huruf hamzah. Alif, huruf alif yang ada di atasnya atau di bawahnya huruf hamzah, maka ini disebut hamzatu qata'in. Nah, kalau alif itu tanpa hamzah, tidak ada hamzahnya baik di atas maupun di bawahnya, maka ini yang disebut dengan hamzatu waslin, hamzah wasal. Ini yang dimaksud dengan hamzah wasal. Ini alif yang tidak ada hamzah di atas maupun di bawahnya. Ini definisi yang insya Allah lebih mudah untuk dipahami, khususnya bagi para pemula. Jadi untuk membedakan hamzatul qat'i dengan hamzatul wasri, bagaimana ikhwan? Dengan melihat pada alif tersebut apakah ada hamzah atau tidak? Di atas atau di bawahnya? Nah, kalau ada hamzah di atas atau di bawahnya disebut apa namanya tadi ikhwan? Hamzah qat'i. Hamzatul qat'i, hamzatul qat'. Nah, mikrofon. Nah, masyghul. Baik. Kita ulang, bagaimana tadi cara kita membedakan hamzatul qat'i dengan hamzatul wasl? Kalau hamzah qat'i, dia ada kepala hamzahnya di atas atau di bawah? Nah, ada hamzahnya baik di atas atau di bawah. Itu hamzatul qat'i. Kalau hamzatul wasl, dia tidak memiliki lambang hamzahnya di atas atau di bawah. Tidak ada hamzahnya baik di atas maupun di bawah. Itu yang kita bicarakan sekarang ini, hamzatul wasl. Keterangannya di sini, hamzatul amri, hamzatu waslin, fala tuktab, atau fala, ya, nah, fala tuktab, fauqaha au tahtaha alamatul hamzati. Lihat di sini, ikhwan. Fala tuktab, maka tidak ditulis. Fauqaha, apa itu fauqaha? Di atasnya. Au tahtaha, atau di bawahnya. Atau di bawahnya, alamatul hamzati. Tanda hamzah. Lihat hamzah begitu. Dan sekali lagi hamzah dengan ha. Hamzah. Bukan ha, hamzah. Ana hamzah. Kalau ini hamzah dengan ha. Fala tukhti fi falq fi al-farq baina al-hamzah wal hamzah. Illa, lihat keterangannya di sini, illa, ma mana illa? Kecuali fil fi'li rubai, pada fi'il yang rubai, yang ar-rubai dari kalimat arba'ah. Arba'ah empat, ala sekedalik. Bala. Maka dapat kita tebak di sini, al-fi'li rubai maksudnya fi'il yang terdiri dari empat. Fi'il yang terdiri dari empat huruf. Nah, kalau itu nanti fi'il amrnya, hamzanya hamzatul qata. Nanti akan kita bahas insyaAllah. Tapi kalau yang thulathi ini, al-fi'l thulathi ini, fi'l al-amrnya hamzanya hamzah apa? Hamzah waslin, hamzah wasal, orang bilang. Dan sekali lagi, apa itu hamzah wasal? Yang hamzah tidak ditulis di atas atau di bawahnya huruf hamzah, huruf alamatul hamzah, tanda hamzah seperti itu. Karena kalau ada tanda hamzahnya disebut apa tadi? Hamzatul qat'i. Wadih baina al-hamzatain, jelas dua hamzah ini. Baik. Kemudian ini akan dilatih di latihan berikutnya. Jadi keterangan ini ternyata sebagai muqaddimah untuk menjadi patokan kita dalam mengerjakan latihan kelima dan latihan keenam. Sebenarnya tidak ada jawaban yang harus dijawab. Tapi ini hanya sekedar sekedar untuk memastikan pemahaman antum terhadap kaidah cara membaca hamzah wasal. Di latihan kelima, keenam, kemudian juga ketujuh kalau tidak salah. Nah, tamrin as-sabi' kadzalik, juga latihan ketujuh. Ini semua tiga latihan ini, tiga latihan yang terkait dengan kaidah al-qa'idah fi qira'ati hamzatul wasl. Kaidah dalam membaca hamzah apa, ikhwan? Hamzah wasal. Kita lihat yang pertama at-tamrin al-khamis. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan berikut ini. Perhatikan apa yang berikut. Nah. Iqra' ya akhi al-karim, ya anta, ya Rabi'. Uktubid darsa. Uktubid darsa. Naam. Ma mana uktubid darsa? tulislah pelajaran itu. Naam, anda melihat di huruf ba di kata uktub, anda melihat di situ ada sukun di atasnya, kemudian ada kasrah di bawahnya. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya kita tahu bahwa fi'lul amr huruf terakhirnya sakinah, alas kedalik. Bala. Huruf terakhirnya mati, sukun. Uktub, iqra, ishrab, huruf terakhirnya pasti disukun, dimatikan. Nah, di sini dalam kondisi seperti ini huruf yang mati kemudian setelahnya juga bertemu dengan huruf yang mati, yaitu alif lam yang juga tidak berharokat. Bagaimana cara membacanya dalam kondisi begini? Cara membacanya dalam kondisi seperti ini, huruf ba-nya, huruf terakhirnya kita hidupkan. Huruf terakhir daripada fi'lul amr yang tadinya mati kita hidupkan. Dan di sini kita hidupkan dengan kasrah. Kita hidupkan dengan kasrah. Sehingga tadi seperti yang dibaca Ahrabi, mohon sekali lagi Ahrabi, tafadhal iqra maratan tsaniya. Uktubid darsa. Naam, bacaannya menjadi uktubid darsa. Tidak boleh uktub kemudian ad-darsa. Kalau diputus boleh-boleh saja, tapi kalau mau disambung begitu. Uktubid darsa. Faham tu? Faham nak. Kemudian di sini kenapa bukan uktubil? Uktubil darsa. Kenapa tidak begitu? Uktubil. Karena alif lamnya alif lam syamsiyah. Naam. Wa hadza qad darasnahu fi min al-mujallad al-awwal. Ini sudah kita pelajari sejak jilid 1. Nah, ini sudah dipelajari di awal-awal jilid 1. Maka seperti ini harus sudah dipahami. Nah, ini kaidah asasiyah fi al-qira'ah. Kaidah yang penting dalam membaca. Uktubid darsan. Iqra' maratan tsaniyah ya Rabi. Uktubid darsa. Naam, wasil. Teruskan. Iqra'il Qur'ana. Naam, di sini sekarang iqra'il. Kenapa bukan iqra'iq misalnya? Sekali lagi ini lain. Ini alif lam qamariyah. Qamariyah. Iqra'il Qur'ana. Asalnya iqra' al-Qur'ana begitu asalnya. Kalau diputus, kalau disambung iqra'il Qur'ana. Naam. Terjem. Bacalah Al-Quran itu. Naam. Wasil. Ishrabil qahwata. Naam. Ishrabil qahwata. Terjem. Minumlah kopi itu. Naam. Wasil. Il'abil ana. Bermainlah sekarang. Naam. Syukran ya akhil kirim. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu. Asyatru thani. Baris kedua. Ya anta ya maulana. Iqra. Ya Hamid uktub. Ya Hamid uktub. Naam. Terus. Ijlis. Udukhul wajlis. Naam. Ifham. Qala li abi. Ifham. Sambung. Qala li abifham. Qala li abifham. Naam. Antum baca lagi, kemudian diterjemahkan dari awal. Uktub, tulislah. Ya Hamid uktub. Wahai Hamid, tulislah. Naam. Ijlis, duduklah. Udkhul, wajlis. Masuklah dan duduk. Naam. Ifham, pahamilah. Qala li abifham. Berkata kepadaku, ayahku, pahamilah. Naam. Dari dua baris dari At-Tamrin Al-Khamis yang barusan kita baca, apa yang bisa kita simpulkan terkait bacaan, bagaimana kaidah kita membaca hamzatul wasl? Ketika hamzah wasl berada di awal kata, maka harokatnya dibaca, Ustaz. Naam. Seperti uktub tadi kan? Naam, Ustaz. Iqra. Ijlis. Ijlis. Ifham. Il'ab. Lihat, di awal dibaca. Tapi ketika di tengah, bagaimana ikhwan? Ketika berada di tengah, maka hamzah wasalnya tidak dibaca. Naam, seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak ada. Tulisannya ada, hamzahnya, alifnya ada, hamzahnya ada, tapi tidak dibaca. Seperti yang misalnya tadi kita baca di baris kedua. Ya hamiduktub. hamiduk tub. Padahal sebenarnya asalnya ya hamidu uktub. Tapi karena sini hamzanya hamzah apa tadi ya kawan? Hamzatul wasli. Hamzatul wasli di tengah tidak dibaca. Seakan-akan dia tidak ada. Nah, tulisannya ada tapi tidak dibaca. Nah, itu begitu kaidah dalam membaca hamzah wasal. Maka di sini ya hamiduk tub dal dal yang ada pada kata hamid dalnya langsung menyambung ke mana huruf apa ini? Huruf kaf. Alifnya dilewatkan begitu saja. Tapi tetap tulisan tetap ditulis. Ya hamidu uktub terus alifnya tetap ditulis. Tapi tidak dibaca. Begitu pula ijlis di sini. Udkhul wajlis. Waj lihat di situ wajlis tidak wa ijlis tidak. Tapi alifnya tidak kita baca. Langsung wanya kita sambung ke huruf jim. Wajlis dan begitu juga di contoh yang terakhir, tapi di sini ada yang unik di sini. Qala li abi, ada huruf apa di situ abi? Ya. Ada ya. Ya tapi ketika kita mau sambung abi dengan ifham, ada dua huruf yang seakan-akan jadi tidak ada. Ada dua huruf yang jadi seakan-akan tidak ada. Ya, ya dan alif sekaligus. Sehingga menjadi qala li abifham. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Nah, dua huruf ini tidak kita baca, huruf ya maupun hamzah wasalnya. Nah, demikian at-tamrin al-khamis. Fahimtumu? Fahimna insyaAllah. Naftah al-majal al-an ya Abdul Ghaffar di al-mustami'in al-mushahidin. Al-kira'ah. Al-kira'ah, nah. Nah. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada membaca pada latihan kelima ini dengan menghubungi kami secara langsung melalui line telepon di 0218236543. Baik, kita coba sapa untuk menelpon pertama di malam hari ini. Now, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Bapak? Abu Salma di Sambas. Naam, Abu Salma di Sambas. Naam. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum ya. Antum selalu berhasil menelpon kita, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Anta ta'rif aina wasalna ya akhi al-karim? Naam. Tafadhal, iqra. Uktub at-tarsa. Naam, tarjim. Bacalah pelajaran. Uktub, ma mana uktub? Tulislah pelajaran. Naam. Terus. Iqra'il Qur'ana. Naam. Iqra'il Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Terus. Isrobil Qahwata. Naam. Minumlah kopi. Naam. Il'adil Ana. Il'abil Ana. Naam. Il'abil Ana. Naam. Terjemah. Naam. Bermainlah sekarang. Teruskan ya Aba Salma. Uktub. Ya hamidu uktub. Ulang sekali lagi ya. Ya hamidu uktub. Nah, terjem. Wahai Hamid, tulislah. Nah. Terus. Ya Aba Salma. In kota. Terputus? Ya, Abu Salma. Nampaknya terputus. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Abu Salma yang telah membaca dan belum tuntas. Mungkin pendengar yang lainnya atau Abu Salma dapat menghubungi kembali. Baik, kita coba sapa penelpon di kesempatan malam hari ini. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah, Masya Allah. Hayyakallah ya Aba Abdillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, bi khair. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Barakallahu fiki. Fikum barakallahu. Silakan Ummu Abdillah diulang kembali at-tamrin al-khamis. Tafaddali. At-tamrin al-khamis. Naam. Amma ma yali. Naam. Perhatikanlah berikut ini. Naam. Uktub darsa. Tulislah pelajaran ini. Naam. Iqra'il Qur'ana. bacalah Quran ini. Nah. Isrobil kohwata, minumlah kopi ini. Bila abil ana, bermainlah sekarang. Terus, wasit. Ya kami tukup. Nah. Tulislah, saya kami tulislah. Ijlis, utuhul wajlis. Duduklah, masuklah dan duduklah. Nah. Ifham, olali abifham. Fahamilah, berkata kepadaku, bapakku, fahamilah. Fahamilah, nah. Dari At-Tamrin Al-Khamis, ya Umma Abdillah, kaidah apa yang bisa kita keluarkan dari contoh-contoh ini? Apabila bertemu dengan Amja Basel, maka baiknya syukur jadi kasro. Bagaimana, Amu? Kalau bertemu dengan Amja Basel, maka tidak ditulis, maka diteruskan baknya sukun jadi pasroh. Nah, baik. Yang pertama terkait dengan hamzah wasal. Hamzah wasal bagaimana, Umu? Jadi bagaimana kalau di awal bagaimana? Diteruskan. Di awal dibaca atau tidak? Baknya tidak dibaca alifnya. Baknya di pasroh. Oh, nah. Terkait dengan uktubid darsa itu, Umu? Ya, uktubid ya. Darsa. Di situ apa yang terjadi, Umu, di uktubid darsa itu? Harusnya kita cara langsung darsa. Nah, baknya yang tadinya mati. Mati jadi kasro. Kita hidupkan. Kita hidupkan dengan kasro. Kenapa, Umu? Kenapa dihidupkan? Ada apa di sini? Karena alif lam juga sukun, sama-sama sukunnya. Nah, berarti ada dua huruf ya, mati yang... Mati. Yang bertemu. Nah, dan dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati yang bertemu. Salah satu yang dihidupkan. Yang kita hidupkan yang mana, Umur di sini? Baknya. Baknya. Hidupkan dengan kasra. Dengan kasra. Nah, kemudian itu baris pertama. Baris yang kedua tentang hamzah wasal. Alas kedalik ya Umma Abdullah. Kedua tidak. Bagaimana? Alifnya tidak dibaca langsung. Nah, untuk hamzah wasal jika di awal dibaca, ala sekadarik? Baca, ya. Jika di tengah, bagaimana kondisinya? Tidak dibaca. Nah, sekali lagi ini kaidah tentang apa ini, Umu? Hamzah apa ini namanya? Hamzah wasal. Nah, jazakallah khair ya Umma Abdillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Abdillah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita berikan kesempatan yang lain, Ustaz, ya. Nah, satu lagi. Baik, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa untuk mencoba membaca dari pelajaran hamzah wasal ini yang ada pada latihan kelima. Kita sapa kembali penelpon kita. Naam. Halo. Waalaikumsalam. Naam, ya, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana ini? Ibu atau Umu? Mutmainah. Mohon maaf, Umu Mutmainah, mohon bantuannya untuk dapat mengecilkan volume radio atau televisinya, Umu. Dari Jakarta Selatan. Ya, mohon maaf, sebelum memulai latihan, dapat dikecilkan volume radio atau televisinya, Umu? Nah. Masih terdengar mengganggu atau terjadi pantulan atau feedback. Dimatikan saja volume radio atau televisinya dan dapat mendengarkan melalui gagang telepon saja. Dan mohon maaf agar tidak di loudspeaker, ya. Nah. Iya. Silakan. Ya, baik. Sudah Bu Mutmainah, siap? Iya. Siap? Iya. Silakan dibaca. Yang mana? Latihan kelima. Uktubid darsa di situ. Darsa. Ya, teruskan. Uktubid darsa ikra'il Qur'ana. Naam. Terus apa ya? Ikra'il Qur'ana isra'il kahwata. Iya, bagus. Terus Il adil Al-Ana. Betul tadi, Umu, yang pertama. Il-Abil. Il-Abil Al-Ana. Il-Abil Ana. Mumtaz. Terus yang di bawah sekarang. Ya Hamidu. Bagaimana bacanya Bu Mutmainah, ulang sekali lagi. Ya. Ya. Teruskan. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Iya, bagus. Terus. Ikhlas. Adkhul. Udkhul. Udkhul. Udkhul. Lamnya disukun. Udkhul wajlis. Udkhul wajlis. Udkhul wajlis. Iya, terus. Satu lagi. Ifham. Kolali. Kolali. Faham. Kolali abi. Kolali. Kolali abi. Faham. Abif ham. Abif ham. Abif. Abif ham. Iya, masya Allah. Syukran. Syukran ya, Bu Mutmainah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Mutmainah yang telah menuntaskan latihan kelima ini. Dan kita simak lanjutan dari latihan keenam, silakan. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan kelima, dan ini sebagai patokan kita untuk membaca latihan berikutnya, khususnya latihan keenam dan ketujuh. Nah, kita mulai saja. At-tamrin as-sadis, latihan keenam. Iqra ma yali. Terjemuh ya ikhwan. Iqra ma yali. Bacalah apa-apa yang berikut. Nah, mura'ian, dengan memperhatikan. Qawaidah. Qaidah. Qaidah. Qaidah. Nutqi hamzatil wasri. Pengucapan hamzah wasal. Nah, nutqi pengucapan hamzatil wasal. Jadi bagaimana tadi? Bagaimana kaidahnya tadi? Kalau jika hamzah wasal dia di awal, maka ia dibaca. Dibaca. Jika di tengah? Apabila di tengah, dia seakan-akan hilang. Nah, tidak dibaca. Nah, wa qawaidah nutqil harfis sakini. Apa ini? Qawaidah. Dan kaidah-kaidah nutqil huruf yang sukun. Indama yalihi al. Ketika? Ketika datang setelahnya alif lam. Al. Al. Ya. Kita tahu bahwa al itu huruf mati juga, bahasa Arab. Maka di sini ada dua huruf mati yang ketemu. Bagaimana tadi kaidahnya, ikhwan? Kalau ada dua huruf mati yang ketemu? Salah satunya harus dihidupkan. Yang mana yang kita hidupkan? Yang awal apa yang kedua? Yang awal. Yang awal. Dari huruf. Dan di sini kita hidupkan dengan harokat kasrah. Kasrah. Faham tu, ikhwan? Faham, Ustaz. Nah, tafadhal, nabda. Anta rakam wahid wa ithnan, wa anta rakam thalit wa rabi' ya maulana. Tafadhal ya rabi'. Al-awwalu. Kul washrab. Naam. Kul washrab. Sahih. Terjem. Makanlah dan minumlah. Naam. Terus. Athani. Iqra'id darsa wafham. Ulang. Iqra'id darsa wafhamuhu. Wafhamahu. Wafhamhu. Wafham. Nah. Bukankah fi'il amr huruf terakhir jadi sukun ya, akhi? Bala, Ustaz. Nah, bagaimana, jadi ulang sekali lagi ya, Rabi'. Iqra'id darsa wafhamhu. Naam. Terjem. Bacalah pelajaran itu dan fahamilah pelajaran itu. Fahamilah dia. Fahamilah ya. Naam, karena huruf itu sudah cukup untuk mewakili atas. Naam. Syukurnya akhir. Wasil ya Maulana. Al-Thalis. Iqra' waktub. Naam. Bacalah dan tulislah. Naam. Wasil. Ar-Rabi. Ukhruj wal'ab. Keluarlah dan bermainlah. Naam. Jazakallah khair ya ikhwan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Naftah al-majal ya Abdul Ghaffar. Baik. Ya, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke latihan ke-6 dan telah dicontohkan oleh para ikhwah yang berada di studio, yaitu nomor 1 hingga nomor 4. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung dimulai dari nomor 5. Naam, sudah ada yang masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopo, Sulawesi. Abu Muhammad Taufik Palopo, Sulawesi. Abu Taufik atau Abu Muhammad? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Ismuka Taufik. Ismuka Taufik, sah? Ya, Abu Muhammad, nama antum berarti Taufik. Abu Muhammad. Ya, naam. Anta ma'ana ya akhi? Antum Naam. Rakis, rakis ya akhi, rakis. Tafadhal iqra rakam al-khamis. ما عندك كتاب سر؟ ما عندك كتاب. طيب نعرض لك الكتاب الشاشة رأيته. أنت الآن تقرأ رقم الخامس. الخامس. نعم. اذهب الآن. هرب كان سمع حركتنا. اذهب الآن وارجع بعد. بعد ثلاث ساعات لا يا أبو محمد bukan ثلاث tapi ثلث أنتم لياد بعد ثلث ساعات نعم مرة ثانية sekali lagi يا أبو محمد اذهب الآن وارجع بعد ثلث ساعات ممتاز ممتاز ترجم sekarang dan kembalilah setelah ثلث ساعة sepertiga jam sepertiga jam نعم نعم berapa menit itu sepertiga jam ya akhil kirim dari 60 menit sepertiganya berapa? Dari 60 menit yang kita punya dalam 1 jam, berarti kalau sepertiganya berapa? Berapa menit? Nah, antum tidak lulus matematikanya. Nah, berarti 20 menit, balas kembali ya, ikhwan. Nah, 20 menit ya, Muhammad. Nah, balas. Teruskan, teruskan. As-sadis. Iftahil ya'a. Ada mim di situ. Iftahil mid ya'a. مذ ادم افتح المذياع عينيا واسمع الاخبار واسمع الاخبار ممتاز مره ثانيه يا اخي الكريم مره ثانيه افتح المذياع نعم واسمع الاخبار ممتاز ترجم hidupkan radio itu نعم hidupkan radio betul dengarkanlah beritanya. ممتاز. Barakallahu fiik ya Muhammad. Jazakallahu khair. Syukran, syukran. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pula atau terima kasih kembali Abu Muhammad Taufik di Sulawesi atau di Palopo Sulawesi. Ya, kita lanjutkan setelah Abu Muhammad tadi yang sudah membaca hingga latihan atau nomor ke-6. Silakan untuk Anda untuk memulai latihan nomor ke-7. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Irfan. Irfan Tambun. Tambun. Nah. Kebalik ya, Abu Irfan. Alhamdulillah. Nabi Muhammad. Masya Allah. Jelas sekali suara antum malam ini. Nah. Tafadhal ya akhi al-karim. Iqra rakam as-sabi' sampai at-tasi'. Nah. Tafadhal. As-sabi'. خذ هذه الحقيبة وافتح وافتح وافتحها وافتحها ح yang pertama ح yang kedua ح bagaimana نعم ورسي lagi هذه الحقيبة وافتحها ممتاز ترجم يا اخي ambillah tas ini dan bukalah dia نعم teruskan واصل اذهب ila al-mudiri was'alhu nah karena itu asalnya is'al alas kedalik ya Abu Irfan nam is'al kan lamnya disukun begitu nam kemudian setelahnya hu berarti hu. was'alhu fahimta ya Abu Irfan Fahim tu, Ustaz. Nah, ulang sekali lagi. Al-Thamin, baca nomornya. Al-Thamin. Izhab ilal mudiri was'alhu. Mumtaz. Tarjim. Pergilah ke kepala sekolah dan bertanyalah kepada dia. Naam. Teruskan. At-tasi'. Khudh. Yaqub. Iqra ar-raqam ya Abi Irfan. Lau samahat. Atasi. Khudh kubba. Ah, bagaimana cara bacanya? Pakai kaidah ya Abi Irfan. Naam. Perhatikan kaidahnya. Khudhil kubba waghsilhu. Naam, sekali lagi. Khudhil kubba. Jadinya jangan di tasdid. Khudhil kubba. Khudhil kubba waghsilhu. Mumtaz. Terjemah ya akhir Karim. Ambillah gelas ini dan cucilah dia. Naam, naam, masyaallah. Ahsanta. Barakallahu fik ya Abi Irfan. Wa fik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Irfan di Tambun yang telah bergabung di malam hari ini. Silakan dua nomor, di nomor 10 dan nomor 11 untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, baik, halo. Silakan. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line telepon. Dan sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Abu Salma kembali tadi, Ustaz. Abu Salma Sambas. Di Sambas. Nah, rezeki antum akhi. Alhamdulillah. Allah yarzuquka rizqan katsiran ya akhi al-karim. Tafadhal. Al-ashir wal hadiya ashar. Dua nomor. Al-ashir. Naam. Qala Allah Ta'ala li Yahya alayhi salam, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwa. خذ الكتاب بقوة. نعم. نعم. ترجم. الله تعالى berfirman kepada Yahya alaihi salam. Alaihissalam. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. بقوة. نعم. Nah. Ada antum lihat di sini, di ayat ini ada kaidah yang menjadi sebab kita menjadikan ayat ini sebagai soal di sini. Kalimat yang mana yang terkait dengan kaidah yang kita bahas hari ini ya Aba Salma? Khudil kitab. Khudil kitab. Teruskan. Al-hadiya ashar. Al-hadiya ashar. Wa qala ta'ala li Adam. Wa qala ta'ala li Adam alaihi salam. Alaihi salam. Bagaimana harakat mimnya di situ? Alaihi salami. Alaihi salam. Alaihissalamu. Alaihissalamu atau alaihissalami? Assalamu. Alaihissalamu, naam. Naam. Bukan alaihissalami, salah. Nah, teruskan. Ya Adamuskun. A-nya agak panjang. Ya Adamus. Ya Adamuskun. Anta wazawjuka. Anta wazawjuka al-jannah. Naam. Teruskan. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Nah, mumtaz. Kalimat yang mana yang penting di sini ya, yang terkait dengan kaidah yang kita bahas? Ya Adamuskun. Ya Adamuskun. Ahsanta. Barakallahu fiki ya akhil karim. Jazakallahu khair. Barakallahu. Iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Salma di Sambas kembali yang telah bergabung bersama kami. Baik, kita ulang sekali lagi mungkin, Zat. Nah, berikan, akhir-akhir. Nah, kita berikan kesempatan yang selos-selosnya untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk dapat bergabung bersama kami membaca latihan ke-6. Dimulai dari nomor pertama kembali. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Silakan Alhamdulillah. Rezeki Ummu Abdillah luar biasa. Tafadhali. Dari awal, Umur. Dari awal. Awal. Nah. Baca langsung 4 soal Umur. Tidak keberatan kalau 4 sekaligus? Ya, ya, Ustaz. Nah. Apa? Ulasrob. Nah. Makanlah dan minum. Nah, terus. Dan minumlah. Asali. Iko iter sawaf hamhu. Nah. Bacalah pelajaran ini dan fahamilah dia. Nah. Asali. Iko waktu. Nah. Bacalah dan tulislah. Nah. Arabi ukhruj warab keluarlah dan bermainlah. Nah, satu lagi Umu. Al-Khamis. Al-Khamis. Izhabil ana barji' ba'da suruti sa'atin. Naam. Pergilah sekarang dan kembalilah sekitar 20 menit lagi. Sepertiga jam lagi. Naam, setelah sepertiga jam. Ini 20 menit lagi. Naam, syukran. Masyaallah. Jazakallahu khair ya. Umm Abdullah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. Mudah sekali untuk Umm Abdullah. Nah, Umm Abdullah sudah sepatasnya ikut jadi tiga kalau begitu, Nana. Apakah beliau jadi pendengar jadi tiga? Ya, termasuk ikut dalam pelajaran tersebut. Masyaallah. Ya, silakan di belakang Umm Abdullah. Masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-6 ini, pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Nah, kembali kami mengajak Anda, pendengar maupun pemirsa, untuk berlatih bersama kami, dimulai dari nomor 6 pada latihan ke-6 ini. 6. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu atau Umu? Nah, mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau televisinya. Baik, dengan siapa, di mana? Diangkat sedikit suaranya, Umu, diangkat sedikit suaranya. Tidak terdengar di sini. Iya. Umu siapa di Cilengsi? Umu Aqsa. Umu Aqsa, iya. Nah. Sedangkan Umu Aqsa, diangkat suaranya sedikit, Umu Aqsa. Nomor berapa sih? As-Sadis. Istahya Majya'i Wasma Akhbar. Nah, Umu Aqsa dari awal mengikutinya atau baru mendengarkan radio sekarang? Nah, kudarullah terputus Ustaz. Nah, Umu Aqsa mungkin di simak terlebih dahulu Ustaz ya. Nah, dan sepertinya Umu Aqsa belum mendengarkan dari awal tadi, sehingga beberapa kaidah beliau kurang tepat dengan. Ya, dan terkhusus pelajaran kita di malam hari ini. Baik, di belakang Umu Aqsa, silakan untuk Anda yang ingin membaca dimulai dari nomor 6 di latihan ke-6 ini. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Aisyah di Makassar. Umu Aisyah di Makassar. Iya, nah, silakan Umu Aisyah. Ada bukunya Umu Aisyah? Naam. Naam, tafadhali. Rakam as-sadis. Rakam as-sadis. Iftahil midya'i wasma'. Mara tanthaniya, iftahil midya'a. Oh, iftahil midya'a wasma'il akhbar. Wasma'il akhbar, sahih. Tarjim. Bukalah al-midya'. Mana al-midya'? Tidak tahu Ustaz. Radio. Oh, bukalah radio dan dengar beritanya. Dengarkan beritanya. Nah, terus as-sabi. Khudil hadhihi haqibati. Ulang sekali lagi, Umu Aisyah, diperhatikan harokatnya pelan-pelan saja. Ulang sekali lagi. Khudil hadhihi haqibati. Sebentar, kenapa khudil? Ada alif lam setelahnya? Astagfirullah. Khud hadhil haqibata. Naam, terus. Waftahha. So, naam. Sekali lagi, Umu. Dilancarkan lagi. Khud hadhil haqibata. Hanya pendekkan. Haqibata. Khud hadhil haqibata. Naam, sahih. Tarjim. Ambillah tas ini dan bukalah dia. Bukalah dia. Satu lagi, Umu. Asamin. Idhab ila al-mudiri was'alhu. Naam, sahih. Pergilah ke kepala sekolah dan tanyalah dia. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih barakallahu fiki Umu Aisyah di Makassar. Ditunggu di latihan-latihan berikutnya. Baik, di belakang beliau masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-6 ini untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nam, silakan. Ada yang sudah masuk? Halo. Baik. Sudah terhubung. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa di mana ini? Abu Fatur. Abu Fatur di mana, Bu? Di Ulu Jami. Ulu Jami. Ulu Jami di Palembang apa mana? Bukan di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Iya. Nah, Abu Sabah dari Abu Fatur. Kenapa halap ya Abu Fatur? Alhamdulillah, bukhair. Masya Allah. Maakal kitab ya, Khi? Lah, ini terus. Maindah ke kitab. Antum lihat dari televisi apa dengar dari radio? Dari televisi, Zat. Ah, baik. Kita tampilkan di televisi Antum. Iya, Zat. Sudah terlihat Abu Fatur? Nah, Zat. Tafadhal, ikhra. Rakam. At-tasi'. At-tasi', ya. Kul Yazat tafadhal iqra. Ya. Ayo, silakan. Khudhil kuba waghsilhu. Naam, khudhil kuba waghsilhu, sahih. Ya. Terjemah. Ambilkan buku-buku itu. Ah, al-kub ya Abu Fatih. Ambilkan ambilkan gelas itu dan cucilah dia. Mumtaz. Terus habiskan semuanya Abu Fatih. Qala Allah Ta'ala Li Yahya. Oh ya. Adalah Qala Allah Ta'ala Li Yahya alaihi salamu. Naam. Ya Yahya, khudzil kitaba bi quwwata. Ah, bi? Apa? Tafadhal, silakan. Ya Yahya, khudzil kitaba bi quwwati. Bi quwwatin. Bi quwwati. Tin, bukan ti. Bi quwwatin. Bi quwwatin. Mumtaz. Terjemah ya Abu Fatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya. Kepada siapa? Berkata kepada siapa ini? Kepada Yahya. Alaihissalam. Ya Yahya, ambilkan kitab itu dengan kuat. Nah, ambillah. Ambillah kitab itu dengan kuat. Naam. Ya. Teruskan. Al-Hadiyah Ashar, 11. Al-Hadiyah Ashar. Wa qala ta'ala li Adama alaihissalam. Ya Adam miskun. Kenapa Adamis? Adamus atau Adamis? Ya Adamus kun. Naam. Anta wa zawjuka. Terus ada kalimat terakhir di sana. Oh iya. Anta wa zawjuka al-jannah. Mumtaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, ya Adam, berfirman kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam alaihissalam, ya Adam, masuklah ke rumahmu. Uskun, tinggallah. Oh, tinggallah. Tinggallah kamu wazal juga dan istri kamu di surga. Nah, masya Allah, masya Allah. Abu Fatur, yang akan datang kita tunggu telepon antum dan antum sudah punya kitab, insya Allah. Yang berikutnya. Insya Allah. Jazakallah khair ya Abu Fatur. Syukuran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Fatur di Jakarta. Jazakumullahu khair wa barakatuh fikum. Di Ulu Jami di Tangerang. Ya. Di mana itu Ulu Jami? Ya. Nah, Allah Allah. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, kita selesai sudah atur bahasa hadis ya Abdul Ghaffar. Kita lanjut. Ana. Baik. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi ma'asyar al-ikhwa wal akhwat, pendengar dan pemirsa Roja. Yang sebelumnya kita baca tadi ada kata perintah khud, kemudian uskun, kemudian idhab, kul, ishrab. Ini semua kata perintah yang kita tujukan kepada satu orang. Misalnya, ana katakan kepada al-akh Rabi, ya Rabi, kul. Apa artinya? Kul dengan kaf, bukan kul, bukan dengan kaf. Kul, makanlah. Ana bilang ke bolana, ya bolana, ishrab. Ini semua kata perintah untuk satu orang. Sekarang bagaimana caranya untuk menyuruh kalau orangnya lebih dari satu? Satu itu. Kemudian yang kedua, yang tadi kita gunakan semua adalah untuk laki-laki. Ya Maulana Ishrab, Ya Rabi Kul. Ini semua untuk laki-laki. Bagaimana kalau untuk perempuan? Akan dijawab di sini insyaAllah. Nah, akan dijawab semua di sini. Kita lihat At-Tamrin As-Sabi', perintahnya di sini Iqra' ma yali. Mana Iqra' ma yali? Bacalah apa yang berikut. Bacalah apa yang berikut. Iqra' ya Rabi'. Ya Hamid idhhab. Naam, terjem. Wahai Hamid, pergilah. Naam, antum lihat di sini, siapa yang diajak bicara di sini? Hamid ya Ustaz. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kemudian ada berapa jumlahnya? Orang satu. Satu Ustaz. Maka di sini kita gunakan idhhab. Idhhab. Sekarang teruskan Iqra. Ya ikhwanudhu ya ikhwanudhub. Asaf. Ya ikhwanudhhabu. Naam, ya ikhwanudhhabu. Lihat di sini, tolong diterjemahkan ya akhir-akhir. Wahai saudara-saudaraku, pergilah kalian. Naam. Sekarang kalau tadi hanya satu orang yang kita perintahkan, sekarang yang kita perintahkan ada berapa orang ini? Banyak Ustaz. Banyak, jamak. Arsidalik. Ikhwan, jamak daripada akh. Jamak daripada akhun. Dan kita tahu bahwa jamak dalam bahasa Arab itu angkanya dari 3 ke atas. Lebih daripada 2. Ini 3 ke atas. Maka begini kata kerja perintah yang kita gunakan. Idhabu. Dengan tambahan apa di sini ikhwan? Tambahan wawu dan alif. Ya, tadinya idhab, sekarang menjadi idhabu dengan tambahan wawu dan alif. Kalau yang pertama tadi untuk anta, satu orang. Sekarang untuk antum. Ya ikhwanu idhabu. Wadih? Wadih. Sekarang bagaimana kalau untuk perempuan? Iqra ya Maulana. Ya aminatudhabi. Naam. Apa bedanya dengan yang dengan idhab di sini? Bedanya apa? Ada apa di sini? Beda Ustaz, ada tambahan ya. Ada tambahan ya di sukun. Bersekitarik. Ya sakinah. Ini menunjukkan perempuan. Ya aminatudhabi. Nah. Sekarang bagaimana kalau perempuannya banyak? Silakan. Ya akhwatudhabna. Ya akhwatudhabna. Mumtaz. Idhabna. Terjem. Ya aminatudhabi. Terjem ya akhir kerim, khalas. Khalas, terjem. Terjem alam, ya akhawatu. Ya akhawatudhabna. Terjem. Wahai saudari-saudariku, pergilah kalian. Naam. Sehingga kesimpulannya, kalau kita tulis di sini ya kawan, perlu kita tulis sepertinya. Aina al-qalam huna. Kalau kita tulis di sini. Naam. Di latihan ke-7 ini kita sekarang mempelajari tasrif perubahan yang ada pada fi'il amr. Kita ambil kata perintah idhab di sini. Idhab. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ini khusus untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Idhab, pergilah kamu. Ini kita bilang ke satu orang laki-laki, idhab. Tapi kalau kita mau suruh, yang kita suruh banyak orang, lihat, laki-laki, jamak mudzakkar menjadi idhabu. Apa yang kita tambahkan di sini? Wawu dan alif. Wawu dan alif. Lihat di sini, wawu dan alif. Kemudian kalau untuk perempuan yang kita mau suruh bagaimana tadi? Idhabi. Ada tambahan apa di sini? Ya. Ya. Idhabi. Ada ya di sini. Ini kalau perempuan, perempuan jamak bagaimana? Idhabna. Idhabna. Pendek ya. Idhabna. Nunnya pendek. Idhabna. Idhabna. Di sini, sini untuk anta. Ini antum. Anti. Anti dan? Antunna. Antunna. Ini dan pola seperti ini pola yang dipakai di seluruh fi'il yang sudah kita dapatkan. Berarti kalau seandainya kita ingin il'ab misalnya, il'ab. Mana il'ab? Bermainlah. Bagaimana untuk jamaknya? Il'abu. Il'abu. Tambahan apa di sini? Waw dan alif. Kemudian perempuannya bagaimana? Il-abi. Il-abi. Ada tambahan? Ya. Ya, sukun. Kemudian untuk jamak perempuan? Il-abna. Il-abna. Dan seterusnya polanya sama. Sehingga kalau kita ganti dengan fi'il lain misalnya uktub, bagaimana ikhwan? Uktub. Antum. Antum uktubu. Anti uktubi. Uktubi. Antunna uktubna. Uktubna. Nah, mumtaz. Sahlun, harus kedarik? Bala. Polanya begitu semuanya. Berikutnya ukhruj. Antum. Ukhruj ya Rabi'. Ukhruj antum ukhruju. Naam, anti? Anti ukhruji. Naam, antunna? Ukhrujna. Ukhrujna. Naam. Anta ya Maulana. Naam. Ishrab. Ishrab, ishrabu. Ishrabi, ishrabna. Naam. Sahlun. Rasa kita lagi ya, ikhwan? Bala, Ustaz. Naam. Rasa mudah insyaallah. Dan mohon antum di studio, ikhwan, tolong baca dua soal di sini. Antum baca rakam nomor satu. Kemudian antum ya Maulana ikra rakam ats-tsani wa ats-tsalits. Nah, tafadhal ya Rabi'. Al-awwalu. Ya ayyuhat-tullabu. Ya ayyuhat-tullabu dukhulul. Ah, perhatikan kaidah-kaidahnya. Naam. Pelan-pelan ya Rabi'. Ulang sekali lagi. Ya ayyuhat tullabu dukhulul fasla wajlisu waktubud darsa. Mumtaz. Sekali lagi. Ya ayyuhat tullabu dukhulul fasla wajlisu waktubud darsa. Naam, mumtaz. Bacaannya bagus sekali. Ah, santai ya. Tarjim. Wahai murid-murid, masuklah kalian ke dalam kelas dan duduklah kalian dan tulislah oleh kalian pelajaran itu. Naam, Masya Allah. Al-Qira'ah wa terjemah mumtazah. Barakallahu fiki ya akhi. Wa fika barakallahu. Untuk lihat di sini, ada berapa fi'il amr di sini yang kita temukan ya Rabi'? Satu, dua, tiga Ustaz. Indana thalath atau afa'an. Yang pertama? Udkhulu. Udkhulu. Yang kedua? Ijlisu. Yang terakhir? Uktubu. Naam. Ini semua untuk apa ini? Untuk jama'. Jama'. Muzakkar. Muzakkar. Ahsanta. Ahsanta ya akhi. Barakallah. Antum lihat, antum sudah bisa baca kitab guntur sekarang nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ketarik? Balas. Bukankah ini bukti bahwa kita bisa baca kitab guntur? Nah. Fadal. Fadal ya akh. Maulana. Ah, Maulana juga akan membuktikan bahwa beliau juga sudah bisa baca kitab guntur insya Allah. Antum lihat harakatnya nyaris tidak ada semua. Nyaris. Ada sekedarik? Nah, hanya satu dua kata saja yang ada. Bahkan hanya satu di nomor satu. Dan nomor di nomor dua juga hanya satu. Nomor tiga tidak ada sama sekali. Nah, ana yakin Ahmadana bisa baca. InsyaAllah. Tafadhal ya akhir kiri. Athani. Ukhruji ya bintu wal'abi ma'a ukhtika. Ma'a ukhtika. Mumtaz. Ah, sahih. Ma'a ukhtika. Ukhruji ya bintu. Siapa yang diajak ngomong ini? Bintu. Al-bint. Muzakkar atau mu'annath ya akhir kirim? Mu'annath. Ma'a ukhtika. Sahih? Ma'a ukhtiki. Ma'a ukhtiki. Anti ya, sarik? Bala, sarik. Ulang sekali lagi. Ukhruji ya bintu wal'abi ma'a ukhtiki. Naam. Tarjim. Keluarlah kamu wahai anak perempuan dan bermainlah bersama saudarimu. Naam, saudarimu. Mu di sini kembali ke siapa? Bintu. Al-bint. Muzakkar atau muannas al-bint ini? Muannas. Berarti anti ki atau anta ka? Ki, Ustaz. Ki. Naam, barakallahu fik. Anta lihat masyaallah. Maulana juga sudah bisa baca kitab dulu sekarang. Teruskan. Al-thalith. Al-thalith. Kulu washrabu. Naam. Makan dan minumlah kalian. Masya Allah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Jazakallah khair ya Maulana. Barakallah. Jazakallah khair. Nah, antum lihat ma'asyiral ikhwah di sini. Setelah kita mempelajari jilid 1, kemudian sekarang masuk jilid 2 dan sudah masuk latihan 14. Di sini memang sudah sedikit demi sedikit harakat yang ada pada tulisan-tulisan sudah mulai dihilangkan. Nah, di sini harapannya antum sudah mulai mampu untuk menerka bagaimana harokatnya. Dan ternyata kuncinya apa di sini, ya, dari apa yang sudah kita pelajari selama ini, apa ternyata kuncinya? Kunci awalnya, kenapa antum tahu tulisan itu bacaannya begini? Sering lihat. Pertama, karena sering lihat. Sering melihat tulisan itu. Sekretarik? Nah, sehingga ketika proses untuk sampai ke baca huruf yang tidak berharokat itu membutuhkan waktu. Sekretarik? Berulang-ulangnya kita melihat kata itu. Sehingga akan sulit diterima kalau ada bilang kursus 8 pertemuan bisa baca kitab. Itu bisa dikatakan syibhul mustahil. Karena perlu pengulangan-pengulangan yang sering. Kalau hanya belajar kaidah saja, iya mungkin cepat, tidak akan lama. Tapi kalau sampai ke tingkat bisa mempraktekannya dalam sebuah kalimat, itu butuh waktu. Berapa lama untuk belajar bahasa Arab dengan kita di sini, akhi? Setahun, dua tahun, ya tidak? Alas ketarik? Setelah seringnya pengulangan-pengulangan yang kita lakukan, kalimat itu terus yang dilihat. Sama seperti tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang kalau seandainya ada guru menulis Bismillahirrahmanirrahim di papan tulis, tanpa harokat, apakah ada muridnya akan salah baca nanti? Tidak, kenapa? Kenapa tidak mungkin salah bacanya? Sering dilihat. Kemudian apa ya? Setelah itu yang pertama, pengulangan-pengulangan yang sering kita lakukan. Kedua apa? Kaidah. Kayak tadi, ma'a ukhtika atau ma'a ukhtiki? Ukhtiki. Nah, kemudian ma'a ukhti atau ma'a ukhta? Nah, dari mana kita tahu kasrah, bagaimana kita tahu fathah? Ini semua proses kita memahami kaidah-kaidah. Dan itu sekali lagi tidak sebentar. Sekali lagi, ikhwan. Proses yang membutuhkan kesabaran. Dan insyaallah setelah kita sabar belajar nanti akan kelihatan hasilnya. Nah. Faham tak? Mujtahidu ya ikhwan, bersungguh-sungguh lagi. Ini tanda-tanda insyaAllah Allah akan berikan bagi antum semua kemudahan insyaAllah. Amin. Nah, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya, Ummul Ghafar. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja di manapun anda berada. Kita masuk ke latihan ke-7 malam hari ini. Dan sudah diberikan contoh dari para ikhwah yang berada di studio hingga nomor 3. Silakan untuk anda yang ingin masuk bergabung bersama kami dimulai dari nomor 4. Nah, kita sapa penelpon di malam hari ini. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Umar Said di Bogor. Umar Said di Bogor, nah. Nah, ahlan wa sahlan ya Umar Said. Kayak Ustaz, kayak Ustaz. Alhamdulillah, Bu Anti, kayak halu. Ustaz. Kecilkan sedikit, nah. Oh, Umar Said, radionya atau TV-nya? Khalas, Ustaz. Khalas, nah. Tafadhali, ikra rakam ar-rabi sampai as-sabi. Keberatan, Umar, dari ar-rabi sampai as-sabi? Enggak, Ustaz. Tafadhali. Arabi. Ishrabna al-qahwata ya akhwati. Naam, Masya Allah. Mudah sekali bagi Ummu Said sepertinya. Ulang sekali lagi, Ummu Said. Ishrabna al-qahwata ya akhwati. Naam, terjem. Kalian minumlah kopi itu, wahai saudari-saudariku. Naam, di sini yang kita ajak bicara mudzakkar atau muannas? Muannas, Ustaz. Mufrad atau jamak? Jamak. Maka di sini fi'ilnya bagaimana, Ummu Said? Fi'ilnya hunna, Ustaz. Naam, hunna. Antunna. Antunna ishrabna. Naam. Barakallahu fiik. Teruskan ya Mas Said, al-khamis. Al-khamis. Ta'alai ya aminatu waftahin nawafiza. Naam. Ulang sekali lagi, Ummu. Ta'alai ya aminatu waftahin nawafiza. Naam, ta'alai. Naam, di sini dengan ya yang disukun. Ta'alai ya aminatu waftahin nawafiza. Asalnya waftahi, bukankah begitu, Ummu Said? Bala, Ustaz. Naam. Kenapa ya-nya seakan-akan hilang sekarang? Ini apa tuh, muannas, Ustaz. Waftahi, ya. Waftahi, kan seharusnya begitu. Tapi kenapa jadi waftahin nawafidah? Kenapa ada dua sukun, Ustaz. Ada dua sukun. Naam, maka salah. Iya, dan di alif lam itu. Naam, ahsant. Ahsant. Terjemah. Kemarilah wahai Aminah dan bukalah jendela itu. Jendela. Jendela, nam jamak, Ustaz. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Ibsilu wujuhakum wa aidiyakum. Naam. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Wujuh dan aidi, jamak atau mufrad ya, Umma Said? Wujuhakum jamak, Ustaz. Jadi bagaimana terjemahannya? Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Tangan-tangan kalian. Tangan-tangan kalian. Nah, Masya Allah. Mumtaz. As-sadi. U'budunallaha wasjudunallahu. Naam. U'budunallaha wasjudunallahu. Naam. Kalian sembahlah Allah dan kalian sujudlah kepadanya. Ini kepada siapa? Kepada laki-laki atau kepada perempuan ini? U'budunah. Kepada ini perempuan, Ustaz. Mufrad atau jama'? Jama'. Jama'. Sini antunna. Antunna, naam. Bala, Ustaz. Teruskan nomor Said. 8 dan 9. Tidak apa-apa. Teruskan 8 dan 9 sekaligus. As-samin. Naam. Il'abu ba'dad darsi. Naam. Kalian pergilah setelah pelajaran ini. Il'abu. Mana il'abu? Oh, bermain, Ustaz. Naam. Kalian bermainlah setelah pelajaran ini. Bermainlah kalian setelah pelajaran. Setelah pelajaran ini. Naam. Teruskan. Atasi. Khudhi kitabaki ya Su'adu. Naam, khudhi kitabaki. Naam. Kenapa bukan kitabaka? Su'ad itu mu'anas, Ustaz. Ahsanti. Barakallahu fiik. Tarjim. Masih barakallahu. Ambillah bukumu wahai Su'ad. Naam, Masya Allah, Masya Allah. Umu Said sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Sebelum belajar kitab ini? Belajar jadi satu aja, Ustaz. Kajian kedua belum, baru ini. Masya Allah. Jadi umum benar memang belajar dari awal, dari kitab Durusul Lughah, dari awal. Naam, Ustaz. Sebelumnya, pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, sebelum buku ini? Sebelum ini belum, Ustaz. Belum sama sekali? Naam, belum. Masya Allah. Barakallahu fiki ya umum. Masih kalau Ustaz jarang ngisi itu, jadi ini kehilangan gitu, Ustaz. Bagaimana? Kalau Ustaz jarang ngisi, jadi ketinggalan pelajaran. Oh, ma'adiratan. Indana dhuruf wa indana ahwal la nasati an nahrab minha. Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik. Terima kasih untuk Ummu Said. Semoga senantiasa diberikan taufik dan juga pemahaman serta istiqomah dalam pelajaran bahasa Arab. Amin. Dan selanjutnya di belakang Ummu Said masih ada kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa dalam berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Naam, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Azhar. Abu Azhar. Abu Fajar atau Abu Azhar? Naam. Abu Fajriah di Luwu. Di mana, Pak? Naam. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh, naam. Iya, silakan. Abu Fajar mau ikut membaca? Sama. Siap, ada bukunya? Ada, Ustaz. Ya? Ada bukunya. Baik, silakan. Silakan dibaca. Al-Ashir dan Al-Hadi Ashir. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Baqarah. Naam. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ما شاء الله ممتاز ترجم. الله سبحانه وتعالى berfirman pada surah Al-Baqarah. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Naam. Di sini dhamir yang dipakai antum rabbakum, antum wala anta ya Aba Fajri. Antum naam, rabbakum naam. Rabbakum. Nah, di sini yang diajak bicara berarti mufrad atau jama'? Jama', Ustaz. Jama', naam, mumtaz. Teruskan. Al-Hadiya Ashar. وقال في سورة الحج نعم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير ممتاز ترجم dan Allah berfirman pada surah الحج wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berlaku baiklah. Nah, wafa'alul khair dan lakukanlah. Dan lakukanlah perbuatan hal yang baik. Nah, mumtaz, masya Allah. Anta mudarrisul lugha ya Aba Fajri? Anta mudarris fi Sulawesi Selatan? Mudarris, anta mudarris? Anta ta'arif mudarris? Mudarrisul lugha? Guru yani? Ya Aba Fajri, anta ma'ana ya akhir kirim? InsyaAllah, insyaAllah. Ala mudarris walakin يا مدرس اللغة. ما شاء الله. لكن قراءتك ممتازة. ما شاء الله. قراءتك ممتازة. نراكم على خير إن شاء الله. إذا تبغى أنتم دي تلفون بريكتني إن شاء الله يا أبا فجر. إن شاء الله. بارك الله فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Abu Fajar atau Abu Fajri ya di Sulawesi tadi atas bacaan yang membaca hingga nomor 11 di latihan ke-7 ini. Namsat. Nah, waktu sudah jam 9.30. Bagaimana ya? Dilanjutkan? Kita habiskan? Nah? Ya, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Nah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Siap ikhwan studio? Insyaallah ya, Ustaz. Nah, perintahnya di sini dha fil faraghi. Mana dha fil faraghi? Tempat yang kosong fi ma yali. Dari apa-apa yang berikut fi'la amrin fi'il amr munasiban yang cocok. Naam, kata perintah yang cocok, yang sesuai. Kalau tadi kita hanya membaca saja yang sudah ada, di sini kita diminta apa? Untuk mengisi dengan fi'il amr. Nah, fi'il yang sesuai cocok. Antum hati-hati di sini. Di sini agak sedikit lebih sulit daripada latihan sebelumnya. Dan perlu kejelian untuk meletakkan fi'il. Pertama fi'il yang sesuai, kemudian dhamirnya sesuai. Faham tuh ya kawan? Harus sesuai antara fi'il dengan dhamirnya. Pahami dulu soalnya. Dan ini luar biasa karena sebagian besarnya lagi-lagi tanpa harokat. Ada sekitar lagi ya kawan? Biduni ashkal, tidak ada sama sekali syakalnya. Nah, di sini perlu ketelitian yang lebih dan berhati-hati dalam meletakkan fi'il yang sesuai. Kita mulai dari ikhwah fi studio yang bisa memberikan contoh. Nomor 1 dan 2 ya anta ya Rabi. Naam Ustaz. Kemudian ats-tsalits wa rabi' anta ya Maulana. Naam. Tafadhal ya Rabi. Al-awwalu Al-Qur'anu nuqat nuqat. Naam. Nuqat Al-Qur'anu ya Al-Qur'ana ya Maryamu. Kenapa Al-Qur'ana? Kenapa antum yakin saya Al-Qur'an? Maf'ul ya Ustaz. Nanti dia posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Mana yang akan kita nanti isi adalah fi'il dan fa'ilnya. Ada sekedalik? Naam Ustaz, bala. Naam. Tafadhal. Naam. Ikra'il Qur'ana ya Maryamu. Naam. Di sini fi'ilnya adalah Iqra'i. Ada sekedalik? Bala ya Ustaz. Tapi ketika disambung dengan Al-Quran bagaimana ya Rabi? Iqra'il Qur'ana ya Maryamu. Naam, seakan-akan ya-nya jadi tidak ada. Tapi asalnya Iqra'i. Kenapa kita yakin Iqra'i di situ? Karena fa'ilnya dia mu'annas. Mu'annas ya. Dari mana? Kata kunci mana yang kita gunakan sebagai Maryam ya Ustaz? Naam, ahsanta. Barakallahu fik. Tarjim ya akhir kirim. Bacalah Al-Quran itu, wahai Maryam. Naam, Masya Allah. Teruskan, Athani. Athani. Ya awladu nuqat al-khubza wa nuqat al-qahwata. Naam. Naam. Ya awladu u'kulu. Hah? Apa itu ya, akhi? U'kulu? Lala. Ya, naam. Ya awladu kulu kulul khubza. Naam. Washrabul qahwata. Naam. Washrabul qahwata. Asalnya kulu dan washrabu. Ada sekedalik? Bala ya Ustaz. Diajak bicara di sini jamak mudzakkar, sah? Bala ya Ustaz. Naam. Ikra' maratan thaniyah, baca sekali lagi. Ya auladu ya'kulul khubza wa syarabul qahwata. Naam, muntaz. Terjem. Wahai anak-anak, makanlah oleh kalian roti itu dan minumlah oleh kalian kopi itu. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik ya Rabi'. Wafika barakallah. Wasil ya Maulana. Al-Thalith. Al-Thalith. Nukat min al-fasli ya Musa. Nah. Ukhruj min al-fasli ya Musa. Naam. Ukhruj min al-fasli. Naam. Keluarlah dari kelas wahai Musa. Naam. Naam. Teruskan. Al-Rabi. Nukat wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Naam. Ighsilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Naam, ighsilna, sahih. Ana di sini antunna, terus kita lagi ikhwan. Bala Ustaz. Naam. Tarjim. Cucilah muka kalian, jama' atau mufrad wujuh, muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Naam, kalian di sini muzakkar atau muannats ya? Muannats. Muannats. Di sini kunna, antunna. Naam, barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Yabdu anna sanu'ajjil at-tamrin ats-tsamin fi subil qadim insyaallah. Ya. Kita akhirkan saja, ini butuh konsentrasi yang lebih. Ya, wah, malam sudah semakin larut, nanti kita lanjutkan saja di pertemuan ke depan, begitu ya ikhwan. Nah, antum sudah cukup membuat contoh malam ini, nanti biar nanti ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa menyiapkannya di rumah, nanti minggu depan insyaallah sudah siap untuk dibaca kembali insyaallah. Baik, nah, sampai sini dulu Abdul Ghaffar, tafadhol. Ya, barangkali sebelum kita tutup Ustaz, beberapa pertanyaan berkenaan dengan materi kita Ustaz ya. Nah, tafadhol. Yang pertama Ustaz, ini dari Nur Aningsih di Bima. Ingin bertanya Ustaz, Hamzah wasal itu apakah memiliki syarat-syarat tertentu selain dari yang dijelaskan tadi? Syarat-syarat apa maksudnya? Syarat-syarat kaidah-kaidahnya? Ya mungkin kaidah. Sebatas ini yang diperlukan, yang seperti itu yang dibutuhkan sekarang ini. Adapun nanti yang lainnya mudah-mudahan menyusul nanti insyaallah. Jadi yang penting apa di sini yang penting untuk diingat tentang Hamzah wasal ya ikhwan? Yang dibutuhkan di pelajaran ini adalah kita harus hafal bahwa pertama apa itu hamzah wasal? Itu dulu yang pertama. Hamzah wasal adalah hamzah yang tidak ada tanda hamzah di atas atau di bawahnya. Karena kalau ada tanda hamzah di atas atau di bawahnya, hamzah apa namanya ini? Hamzah qata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga kita butuhkan sementara ini adalah hamzah wasal itu bagaimana kaidahnya ketika dibaca? Ketika di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Sebatas itu dulu sementara yang penting. Ada syarat-syarat berikutnya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, kemudian pertanyaan dari pesan singkat yang lainnya dari Rizal Bekasi. Beliau bertanya Ustaz, bagaimana cara membaca huruf pada kalimat? Beliau menuliskan contoh di sini, usali al-fajr, kemudian akwi al-malabisa. Jazakumullah khair. Naam, kedua fi'il yang disebutkan penanya tadi, fi'il itu diakhiri dengan alif maksurah. Usalli tadi kan asalnya shalla. Lihat tadi ke ikhwan. Kemudian tadi akwi dari kawa yakwi. Shalla yusalli kawa yakwi. Maka ketika ditulis ya-nya tetap ada di situ. Usalli ada ya-nya di situ. Usalli ketika ditulis usalli ada ya-nya tetap ada al-fajra. Tapi ketika dibaca bagaimana? Usalli al-fajra ketika disambung? Usalli al-fajra di situ. Kemudian ketika akwi kawa yakwi bagaimana? Ya-nya ditulis tetap harus kedalik. Nah, ketika disambung, nah, ini yang penting diperhatikan di situ. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik. Masih di pesan singkat datang pula dari Misdar di Tarakan. Beliau bertanya Ustaz, apakah di akhir huruf selalu majrur atau fathah atau ada kaidah khusus Ustaz? Dan beliau mengatakan, terus terang saya baru belajar bahasa Arab memakai metode lain sebelumnya dan belum sampai pada bab ini hamzah wasal. Ya, dia mari mengatakan lagi bagaimana soalnya? Apakah di akhir huruf itu selalu akhir huruf yang mana? Mungkin di akhir huruf yang dia sukun kemudian bertemu dengan alif lam, kemudian dia harus dihidupkan dengan fathah. Nah, misdar nanti kalau kau dia belajar dari jilid 1, kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang iltiqa as-sakinain, bertemunya dua huruf yang mati. Ada sekitar ikhwan? Dan ada sebelumnya penjelasannya di jilid 1, saya ingat saya, atau di awal-awal jilid 2. Nanti kita cek lagi insyaallah. Bahwa tidak selamanya kasrah, tidak selamanya kasrah. Bahkan terkadang bisa fathah. Dan nanti di pertemuan berikutnya saya akan bacakan contoh-contohnya kenapa kapan kasrah dan kapan fathah insyaallah. Tergantung bagaimana huruf sebelumnya dan bagaimana harokat huruf sebelumnya. Nah. Jadi tidak selamanya, kesimpulannya tidak selamanya kasrah. Ketika bertemu itu dihidupkan dengan tidak selamanya. Iya. Kadang-kadang bisa fathah. Baik. Dan harapan ana misdar nanti mohon nanti download pelajaran jilid 1 seluruhnya, lalu dia pelajari nanti akan ditemukan insyaallah di situ. Nah, barakallahu fiksan. Simak kembali pada pelajaran yang selanjutnya. Barangkali kita akan mengingatkan Ustaz untuk membawakan contoh-contohnya Ustaz. Nah, insyaallah. Baik, kemudian terakhir mungkin Abu Salma bertanya, mungkin sebagai nasihat juga Ustaz, mohon tips ya agar bisa menulis Arab. Syukran jazakumullah. Nah, maksudnya maharah kitabah, kemampuan menulis dalam bahasa Arab. Memang maharah kitabah dalam bahasa Arab ini memang biasanya dia kemampuan yang terakhir yang juga mesti dikuasai. Karena urutannya pertama marhatul istima', mendengar. Dan ini cara-cara seseorang fitrah dalam belajar bahasa. Bagaimana bayi mulai belajar bahasa? Dari mana dia mulai? Dari istima', dari mendengar. Nah, ini setelah dia mendengar, bagaimana berikutnya? Al-muhadatsah, mulai dia bicara. Yang ketiga, al-qira'ah, membaca. Baru yang terakhir, al-kitabah, menulis. Memang kalau di buku ini, di buku Durusul Lughatul Arabiyyah, memang tidak dilatih maharah kitabah. Memang tidak dilatih untuk itu. Di sini, fokusnya yang kita perhatikan dari awal, fokusnya adalah al-qira'ah, wal-qira'ah. Baca saja. Nah, adapun itu nanti, antum bisa gunakan buku-buku yang sudah ada. Dan untuk pemula, mulai berlatih menulis dari huruf hijaiyah yang sederhana. Bagaimana menulis alif, bagaimana menulis ba, ta, dan seterusnya. Ada kaidah-kaidah yang memang harus dipelajari di awal itu. Jadi pelajari dulu huruf-huruf hijaiyah, bagaimana menulisnya secara sempurna ketika masing-masing berdiri sendiri, alif begini, kemudian bagaimana ba. Nah, tapi secara umum untuk yang menjadi dasar biasanya tulis dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri. Karena kalau kita biasanya bagaimana menulisnya ikhwan? Dari kiri ke kanan, mesti ketarik. Sekarang rubah pola itu, antum tulis dari kanan ke kiri. Ketika menulis huruf ba, bukan dari kiri ke kanan arahnya, tapi dari kanan ke kiri. Nah, itu misalnya antum bisa temukan di kitab, misalnya antum lihat misalnya di kitab Al-Arabiyyatul Nasyi'in, buku yang sudah cukup lama ada dan cukup bagus, buku itu sangat bagus sekali buku itu. Di situ buku yang mutakamil karena seluruh maharah lughawiyah dipelajari sampai nanti ada latihan al-kitabah menulis. Hanya saja sekali lagi di buku Durusul ini tidak ada itu. Ini langsung ke kemampuan maharah, kemampuan qiraah. Nah, mohon nanti cari buku yang Anda bilang tadi, Al-Arabiyyatul Nasyi'in misalnya, atau yang sekarang sudah ada juga, Al-Arabiyyatul Baina Yadayka. Di situ ada melatih maharah al-kitabah dan buku-buku yang lainnya yang bisa ditemukan. Nah, dan barangkali mungkin lebih mudah jika kita sudah mahir dalam membaca juga sampai. Nah, ya, pertama nanti akan terkait dengan itu juga nanti. Bagaimana membacanya. Nah, barakallahu, dan mungkin itu Ustaz sebagai pertanyaan terakhir, silakan diberikan hitam. Nah, kita masih berbicara terkait dengan fi'lul amri, dan alhamdulillah barusan ada tambahan-tambahan penting juga, terutama terkait dengan bagaimana fi'lul amr untuk mudzakar, untuk mu'annas, kemudian bagaimana untuk mufrad dan untuk jama'. Dan ini insyaallah akan kita ulang kembali di pertemuan yang berikutnya sebagai muraja'ah, kemudian kita baca beberapa latihan yang tersisa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua, dan semoga Allah menilai semua apa yang telah kita pelajari sebagai amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat, dan semoga Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan,